Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antiochia yang didirikan oleh Pendeta Bikman Sirai untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bikman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com. www.reformata.com. www.reformata.com. Kini tiba saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bikman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan memikirkan kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita tiba pada bacaan kita di 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17. 2 Timotius 3 16 dan 17, demikian firman Tuhan. 2 Timotius pasal 3 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius di dalam suratnya yang kedua ini menarik. Bagaimana kita melihat Injil yang mengubah kehidupan. Ini menjadi isu penting, khususnya dalam memahami bagaimana perjalanan kehidupan perilaku manusia mengalami kemerosotan yang menakutkan. Kita sering memberi istilah degradasi moral. Moral yang terus-menerus turun, terjun ke bawah. Sehingga akhirnya orang yang jahat tambah jahat, ya, sungguh-sungguh kejahatan itu bagaikan mobil di jalan tol. Begitu cepatnya dan tinggal menunggu titiknya, maka hancurlah semuanya. Saudara-saudara, hidup sekarang menjadi hidup kengerian. Kejujuran menjadi barang yang langka. Orang tak lagi merasa hina ketika melakukan dosa. Penguasaan diri seakan tak perlu lagi ada. Yang ada adalah pengumbaran hawa nafsu. Apa saja akan dilakukan atas nama aku suka. Ini menjadi kengerian yang sangat luar biasa yang bergerak dalam kehidupan anak manusia. Nah, karena itu, bagaimana sebetulnya pengharapan terhadap perubahan supaya dunia makin baik? Tidak ada jalan lain. Injil adalah pengharapan itu. Bagaimana Injil itu menjadi alat ukur terhadap diri? Ya, ini pertama dulu, alat ukur artinya menyatakan kesalahan. Sesuatu salah atau tidak salah perlu ukuran, saudara. Nah, kalau tidak ada ukurannya kan jadi repot. Kalau ukurannya adalah diri saya sendiri. Menurut saya sih ini benar. Orang lain yang bilang salah. Salah orang lain kenapa bilang itu salah. Dia saja terlalu berlebihan menganggap itu salah. Kan jadi repot. Maka relativisme akan membawa manusia kepada jurang kengerian. Ketika sesuatu itu benar atau tidak menurut ukuran diri sendiri. Betapa menakutkannya. Tapi memang ini sudah menjadi kenyataan dalam hidup manusia. Sehingga terjadilah warna yang mengerikan. Dan bagaimana kemudian Injil ya tidak lagi menjadi ukuran. Oleh karena itu, yang pertama perlu kita kembalikan minimal dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tidak ada alat lain, tidak ada pengukur lain kecuali Injil menjadi ukuran benar salahnya sebuah tindakan. Jadi penting untuk bagian kita saudara memahami alat ukur. Jadi alat ukur adalah kebenaran Injil. Nah, karena itu ketika ini menjadi alat ukur, maka kita menjadi amat sangat perlu memahami Injil, bukan? Lah kalau gak tahu kan gak tahu ukurannya kan? 5 itu di garis mana? Kenapa ini dikatakan peak level? Atau kenapa ini bisa dibilang over misalnya? Tentu ada rambu-rambunya, ada ketentuan-ketentuannya. Nah, karena itu Injil sebagai garis kehidupan manusia alat ukur perilaku manusia. Ada gak orang membaca Injil itu? Nah karena itulah kita harus baca. Baca sungguh-sungguh, perhatikan sungguh-sungguh, mengerti sungguh-sungguh. Jadi kita mesti baca semua. Kita mesti pahami itu semua. Sehingga kebenaran Injil inilah yang menjadi penting untuk kita pahami secara utuh. Mau apa dan mau bagaimana. Ini penting. Nah oleh karena itulah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Disinilah kemudian kita melihat bagaimana kedaulatan Injil tadi itu menjadi alat ukur dalam semua perilaku manusia. Alat ukur dalam keseharian kita. Nah biarkan itu ada dalam hidup kita. Menjalani hidup kita. Menjadi bagian dari hidup kita. Nah alat ukur ini penting. Jadi mau gak mau kan kita mesti tahu ya. Bacalah Alkitab. Nah saudara sebagai orang percaya selalu baca Alkitab gak? Kalau saudara tidak baca Alkitab gimana saudara tahu? Atau kalau saudara cuma baca kadang-kadang mana mungkin mengerti sepenuhnya? Dan kalau tidak mengerti sepenuhnya bagaimana bisa menyimpulkan ini benar atau salah? Jadi perlu tahu final, tahu tuntas, tahu penuh, baru bisa memberi kesimpulan. Nah jadi inilah yang menjadi penggambaran penting. Inilah menjadi pembelajaran serius. Bagaimana seharusnya kita hidup dalam kehidupan kita, melakoni hari-hari kita. Sehingga ini menjadi bagian-bagian yang menjadi perlu untuk hidup kita berkenan kepada Tuhan. Alat ukur. Apa alat ukur itu? Injil itu. Jadi taulah semuanya, ngertilah semuanya. Supaya kau tahu mana benar, mana salah. Mana prinsip, mana tidak. Dengan apa? Dengan membaca Injil. Injil menjadi alat ukurnya. Sama kalau kita bilang Indonesia punya KUHP misalnya ya. Ada hukum perdatanya, kitab undang-undang hukum perdata, ada kitab undang-undang hukum pidana. Pasal berapa misalnya ya, butir yang mana, mengatur apa. Oh mencuri itu melanggar pasal sekian, butir sekian. Kalau korupsi itu yang ini dan seterusnya. Ini masuk jenis mana. Kan begitu. Sehingga perlu ahli hukum untuk mengerti. Maka begitulah orang Kristen harus menjadi ahli kitab pada dirinya. Artinya minimal memahami aturan-aturan main yang ada. Kalau tidak kan kita bisa gawat. Nah lebih lagi tentu bagi para hamba Tuhan untuk menyuarakan kebenaran penting untuk mengerti. Sehingga tidak mengira-ngira karena itu bisa menjadi bahaya. Tapi bagaimana prinsip pentingnya dipahami supaya tepat arah. Nah saudara-saudara. Saya pikir inilah yang perlu untuk kita pahami, inilah yang perlu untuk kita mengerti bagaimana kita memperhatikan semuanya. Maka alat ukur ini harus ada dan alat ukur adalah Injil. Injil adalah alat ukur satu-satunya. Jadi tidak ada kebenaran lain atau peraturan lain yang bisa berbanding dengan Injil. Injil sebagai yang tertinggi, Injil yang termutlak. Maka kalau kita bilang dalam Republik Indonesia misalnya kehidupan kita, kita punya undang-undang dasar bukan? Maka undang-undang harus dibuat dengan tidak melanggar undang-undang dasar sebagai undang-undang yang paling tinggi. Maka undang-undang dasar bikin undang-undang. Nanti kalau mau buat peraturan-peraturan daerah misalnya ya perda ya ataupun permen peraturan menteri misalnya. Tidak bisa kemudian melanggar undang-undang yang lebih tinggi dan seterusnya. Begitulah semuanya tunduk pada yang tertinggi yaitu undang-undang dasar. Maka di dalam aturan-aturan kekristenan keimanan. Benar atau tidak benar, dosa atau bukan dosa adalah Alkitab acuan tertingginya. Alkitab alat ukur tertingginya. Nah ini menjadi ketentuan yang harus kita pegang bersama saudaraku. Ketentuan ini yang harus kita pahami bersama bagaimana kita hidup di dalamnya ya. Dihidupi olehnya. Alangkah amat sangat indahnya. Nah inilah yang menjadi alat ukur penting dalam kehidupan tiap orang percaya. Jadi kita mesti tahu dulu dia sebagai alat ukur yang mengukur tiap tindakan kita, menguji tiap perilaku kita benar atau tidak benarnya. Yang kedua yang menjadi menarik bagaimana kemudian dia bukan saja alat ukur tetapi menjadi alat koreksi saudara. Ini yang luar biasa. Nah alat ukur tadi kan mengukur ini benar apa tidak tapi juga alat koreksi. Jadi dia bukan sekedar undang-undang tanpa kekuatan. Nah undang-undang itu kan kalau apa namanya dibuat lalu ada yang melanggar kan dibawa ke pengadilan. Hakim jatuhkan putusan. Jaksa menuntut, polisi memeriksa. Lalu jaksa menuntut, tok tok tok, hakim memutus. Salah kan misalnya ya. Jadi ada proses undang-undang itu sendiri sebagai yang tertulis. Lalu dalam prakteknya ya, terperiksa di polisi lalu dibawa ke kejaksaan, disidang lalu kemudian diputuskan oleh hakim. Mau banding nanti silakan lagi begitu ya. Ada aturan mainnya. Ada yang mesti diikuti. Lalu bagaimana dengan Alkitab? Nah, ini yang menarik. Karena Alkitab itu adalah peraturan pada dirinya sekaligus pengkoreksi. Jadi kalau dia bilang jangan mencuri, mencuri dosa, Anda mencuri tidak perlu jaksa, tidak perlu polisi, tidak perlu hakim untuk memutus Anda salah. Tidak perlu lagi. Kalau undang-undang tadi kan, peraturan tadi, Anda salah diperiksa sama polisi, betul. Di berkasnya dimasukin jaksa, jaksa tuntut, benar nih segini. Baru hakim putuskan kan, supaya jangan ada yang dirugikan kan begitu. Tapi kalau dalam Alkitab, begitu Alkitab bilang mencuri dosa, Anda mencuri, Anda sudah dosa. Tinggal tunggu saja mati ke nerakanya, gitu lah. Tidak perlu lagi ada jaksa, hakim, maupun polisi. Kenapa? Karena Alkitab itu adalah ya polisinya, ya jaksanya, ya hakimnya, ya bandingnya. Alkitab itu bersifat mutlak, dia berotoritas tinggi. Itu Injil itu. Maka Injil yang menjadi alat ukur sekaligus Injil menjadi pengkoreksi. Dia polisinya, dia hakimnya, dia penghukumnya di sana. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih, disinilah pentingnya kita menyadari betul dan tidak bermain-main dengan Injil itu, memanipulasinya. Mungkin ketika kita memutarbalikkannya, orang lain gak tahu, orang lain gak ngerti. Karena orang lain mungkin bisa kita bodoh-bodohi, sehingga kita berpikir kita aman, kita tenang, kita tentram, bukan? Tetapi awas, tidak perlu orang lain mengatakan Anda salah hanya karena mereka bilang salah, Anda salah. Gak perlu. Sebaliknya, kalaupun mereka bilang tidak salah, tidak berarti Anda juga tidak salah. Karena salah atau tidaknya Anda bukan pengakuan orang lain, tapi Injil itu. Sehingga secara personal kita bisa mengkoreksi diri. Bukan apa kata orang. Kata orang bisa dimanipulasi. Kata orang bisa dibuat manis. Saya bisa membayar orang untuk memuji saya. Saya bisa membayar orang untuk mempromosikan diri saya. Betapa amat sangat mudahnya. Tapi betulkah itu? Nah, itu jadi persoalan. Saya bisa saja memuji orang karena orang itu baik pada saya. Saya meninggikan seseorang karena saya punya kepentingan. Tetapi kalau itu murni, sesungguhnya begitukah? Nah, itu pertanyaan. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih, inilah saya pikir yang menjadi perlu di dalam keimanan kita sebagai orang percaya, bagaimana kita hidup dan dihidupi oleh Injil yang benar itu. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh hidup yang bertautan, berkesesuaian dengan kehendak Tuhan itu. Inilah yang jadi penting untuk kita lakoni, kita jalani dalam hidup sehari-hari kita. Sehingga betul-betul kehidupan kita menjadi hidup yang bernilai tinggi. Betul-betul kehidupan kita menjadi hidup yang bermutu tinggi. Hidup yang dikoreksi, diukur oleh Alkitab itu sekaligus kita menjadi punya respek yang tinggi. Tidak menunggu polisi menangkap kita, tapi kita sudah tahu bahwa mencuri itu dosa dan kita tidak akan bisa lepas dari hukum Alkitab. Polisi bisa kita tipu, jaksa bisa kita akali, hakim bisa kita manipulasi. Atau mungkin kita suap sana sini. Sehingga akhirnya dikatakan kita bebas, tidak terbukti salah. Lolos kan? Lolos. Tapi dari Injil, Anda tidak akan pernah lolos. Karena itu orang Kristen jangan jadi bodoh. Tidak jadi penting apa kata orang. Kalau Anda salah, sudahlah, sudah salah, perbaikilah. Masih ada waktu lagi hidup. Bagaimana mengakui dosa dan memperbaiki diri kita? Karena Injil sudah mengatakan kita salah. Injil itu mengubah kehidupan kalau saja kita mau menaklukkan diri kita. Sehingga kita tahu mana benar, mana salah. Dan kita tahu ketika kita melanggar kesalahan, kita dengan segera dijatuhi hukuman. Dan hukumannya sudah jelas. Mencuri, dosa. Anda mesti membereskan dosa itu atau dosa itu akan menghabisi Anda. Nah, inilah yang kemudian bersifat final. Jadi kalau melanggar KUHP tadi masih ada debat-debatnya kan. Nah, debat itu nanti di pengadilan lah. Pintar-pintarnya kita lah di situ kan, bisa aja lolos. Tapi kalau Alkitab, Anda gak bisa lolos. Lah, sekali lagi saya bilang, semua jemaat, semua orang yang dekat lalu teriak, dia gak salah, bisa saja. Rekayasa bukan? Itu mah gampang. Itu urusan sederhana. Dan semua orang mungkin tertipu. Gampang itu. Tapi sorry, Anda tidak bisa lolos dari kendali ataupun penguasaan Tuhan itu. Firman hidup itu. Jadi Injil yang mengubah hidup itu akan menjadi Injil yang mengkoreksi seluruh kehidupan kita sekaligus menghukum kita atas kesalahan-kesalahan kita. Jadi Injil tadi menjadi alat ukur dalam hidup kita. Bagaimana seharusnya kita hidup. Injil menjadi alat ukur yang final. Tidak ada tambahan lagi di sana. Tidak ada koreksi di sana. Yang kedua tadi, Injil menjadi alat yang menghukum kita, koreksi terhadap kesalahan kita, sekaligus final dia menjatuhkan hukuman pada kita. Melanggarnya sama dengan dosa. Luar biasa ya. Nah, inilah yang menjadi penting kita tumbuh kembangkan dalam hidup keimanan kita. Sehingga aspek yang berikutnya yang bisa kita perhatikan, bagaimana dikatakan bahwa semuanya itu dalam kerangka apa? Untuk membawa kita, mendidik kita menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Ini menarik, jadi bukan menakut-nakuti Anda. Injil bukan itu. Jangan nyuri ya, ntar nyuri dosa, mati lo masuk neraka. Bukan itu menakut-nakuti. Toh. Itu memang ada fakta, konsekuensi. Jangan bikin dosa. Kamu hidup berdosa terus, tidak melakukan kehendak Allah, kamu mati masuk neraka. Fakta itu. Tidak perlu dinegosiasikan dan tidak perlu dijadikan alat untuk menakut-nakuti. Tapi Injil mau menceritakan itu. Kalau kau salah, akui dosamu. Ada pengharapan di sana, bukan? Bagaimana engkau bisa mengkoreksi itu sehingga dengan demikian dari hari ke hari oleh pertolongan Tuhan, oleh pertolongan firman hidup itu, engkau akhirnya tidak lagi menjadi seorang yang hobi berdosa atau pendosa itu. Tapi kemudian menjadi seorang yang selalu mau dikoreksi dan terkoreksi hidupnya oleh kebenaran itu. Puji Tuhan. Itulah yang seharusnya kita miliki, itulah yang seharusnya kita punyai, begitulah seharusnya hidup kita. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkan itu. Dia alat ukur, itu pertama. Yang kedua, dia alat hukum, karena dia akan mengkoreksi salah kita. Dan yang ketiga, dia alat yang membawa kita, membentuk kita menjadi seperti apa yang Allah kehendaki. Maka, ialah alat yang sekaligus finalitasnya. Artinya, Injil itu adalah Injil peraturan sekaligus dia polisinya, dia jaksanya, dia hakimnya, dia undang-undangnya. Saudara berhadapan dengan kekuatan final yang Anda tidak bisa naik banding lagi mau kemanapun. Karena naik bandingnya ketemu dia juga. Injil itu berkuasa mutlak. Injil itulah akan mengubah hidup kita. Kalau saja kita taat dan memberi segenap hidup kita ke dalam pimpinan tuntunan Injil itu. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang terus-menerus diperlengkapi oleh Allah dalam kebenaran. Dan bagaimana hidup yang terus-menerus diperlengkapi itu menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang terikat kepada kehendak Tuhan. Hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ini akan menjadi amat sangat indah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Camkan, pikirkan, renungkan, lakukan. Supaya seluruh kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkemenangan, yang berkelimpahan. Tidakkah itu menyenangkan? Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya pikir inilah menjadi penting untuk menjadi semangat hidup tiap orang percaya. Bagaimana kita dihidupi dalam gairah yang tinggi, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini, dalam hari-hari ini, supaya hidup kita terus hidup berjalan di jalannya, melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Sehingga sungguh di dalamnya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Indah bukan? Mulia bukan? Menyenangkan bukan? Nah, jadi inilah yang harusnya kita lakukan dalam keseharian kehidupan kita. Bagaimana memainkan peran kita sehingga betul-betul hidup kita itu menjadi hidup yang bergairah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian inilah mestinya hidup dalam kehidupan keseharian orang percaya, mewarnai hari-hari orang percaya. Bagian inilah mestinya berjalan dalam perjalanan orang percaya, sehingga kehidupan orang percaya sungguh menjadi kehidupan, sekali lagi sungguh menjadi kehidupan, sekali lagi sungguh menjadi kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Karena sudah semestinya bukan kita meninggikan Dia, memuliakan namanya, mengagungkan Dia. Karena sudah semestinya. Nah, jadi biarlah ini menjadi pergumulan kita dari hari ke hari kehidupan kita. Sehingga kita bisa sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita bisa sungguh-sungguh hidup di dalamnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hidup kita sungguh-sungguh berjalan pada jalan yang Tuhan mau. Itu akan menjadi kegembiraan tersendiri dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dan bagaimana kita melakoni kehidupan itu. Dan akhirnya menjadi hidup yang memuji-muji nama Dia selalu. Injil, dia ketentuan hukum itu. Injil, dia legalitas itu. Injil dia ketetapan yang tidak bisa Anda langgar. Ia sekaligus menjadi alat koreksi dan alat hukum yang akan menghukum kita. Karena Injil itu adalah peraturan dan Tuhan itu sekaligus ketetapan pada dirinya. Dan Injil itu tidak menakut-nakuti, tidak membuat kita harus menjadi ngeri dalam hidup ini. Sebaliknya, Injil itu menolong kita untuk hidup bertanggung jawab. Karena hidup yang benar, hidup yang sungguh menyelamatkan diri sendiri, ya, dan orang lain. Kalau Anda hidup tidak benar, hidup tidak beres, Anda membahayakan diri, juga orang lain. Karena itu Injil tidak sedang menakut-nakuti kita. Injil mau membawa kita hidup bertanggung jawab, membuat nilai diri berharga. Begitu pula orang lain di sekitar diri. Ini menjadi perlu dalam kehidupan keseharian orang percaya. Berjalanlah, lakonilah hari-harimu, sehingga hidupmu sungguh menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhanmu. Ini menjadi pergumulan serius kita, saudaraku. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan itu. Alangkah amat sangat indahnya kalau saja kita terus berjalan di jalan Tuhan itu. Alangkah amat sangat indahnya kalau saja hidup kita seperti itu. Karena akhirnya kita akan terbentuk menjadi orang yang hidup bertanggung jawab tadi, menyenangkan Tuhan. Dan kita akan punya masa depan. Karena itu gapailah masa depanmu, gapailah kebahagiaanmu dengan menaklukkan dirimu kepada ketetapan Injil. Karena Injil akan mengubah hidupmu dari tidak berpengharapan menjadi berpengharapan, dari gelap menjadi terang benderang, dari tidak beratur menjadi beraturan. Sehingga sungguh dalam hidupmu engkau dirubah, dikuasai, dituntun, dipimpin terus oleh Injil itu. Nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Engkau menjadi tangguh, engkau menjadi kuat, engkau menjadi luar biasa. Injil mengubah kehidupan kita. Saudara-saudara, mari kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita memohon belas kasihan Tuhan. Mari kita menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan di dalam cinta kasihnya, di dalam berkat dan kemurahannya, supaya segenap hidup kita sungguh menjadi hidup yang berkenan kepadanya. Alangkah amat sangat luar biasa indahnya. Mari kita serahkan hidup kita. Mari kita jalani hari-hari kita. Pikiran perenungan kita dalam kehidupan kita, dan bagaimana kemudian kita menjalaninya dan memainkan peran kita, sehingga sungguh-sungguh hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkehidupan, yang di dalamnya Tuhan ditinggikan. Serahkan dirimu kepada kekuasaan Injil itu, maka bahagialah hidupmu. Berubahlah engkau sekali lagi dari gelap kepada terang. Tak berpengharapan kepada berpengharapan. Tiada kepastian pada kepastian. Hanya dengan hidup dikuasai oleh Injil, berjalan menurut Injil, sesuai kehendak Injil. Tidakkah itu menyenangkan? Cintailah Injil itu untuk membentuk diri kita. Pahami hukuman-hukumannya, bukan untuk sebagai penakut-penakut diri kita, tapi justru untuk membuat kita bertanggung jawab sepenuhnya. Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita di pencarian kehidupan yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk Injil hidup yang menghidupi kehidupan kami, yang menuntun, membimbing kami dalam tiap langkah kami supaya hidup kami berkenan kepadamu seperti apa yang Tuhan mau. Katulah kami serahkan hari-hari kami, ya Tuhan, tuntun pimpin. Sehingga perjalanan iman kami sungguh menjadi menjalar perjalanan iman yang senantiasa memuliakan nama Tuhan saja. Di dalamnya sungguh Tuhan ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami serahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, tuntun pimpin kami dalam cinta kasih-Mu. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di dalam sorga. Terpujilah Tuhan kami, kekal selama-lamanya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirai. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya, dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021